Malam ini saya akan membawakan lagu Pecah Seribu dari Elvis Casey. Buat saya lagunya itu saya banget. Saya pernah punya pacar, tapi karena saya penyanyi dangdut, akhirnya orang tuanya tidak setuju. Dan akhirnya kami pun berpisah. Tapi tidak ada kata putus. Itu membuat saya merasa sedih. Sementara malam cermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Mana pendukung?